بسم الله الرحمن الرحيم. Baik. Kita jawab dulu ini ya. Yang kedua ketiga kita simpan dulu. Sepakat? Nah, nanti beres kajian ini enggak dijawab, kan? Masalah ini. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya salah jika menolak lamaran ikhwan? Ya. Alhamdulillah. Oh, akhwat juga ada di sini? Oh, banyak. Oh, di lantai dua. Baik. Ada makhluknya? Ada. Baik. Alhamdulillah. Baik, baik. Mohon maafkan saya para akhwat karena saya hanya melihat ikhwan di depan ini ya. Baik, baik. Ada akhwat. Bismillah. Baik. Apa saya salah jika menolak lamaran ikhwan dengan alasan ingin memperbaiki diri terlebih dahulu? Meskipun saya merasa cocok dengannya. Oh, Masya Allah. Jadi pengen-pengen tapi malu gitu ya. Iya, iya. Tapi saya merasa belum pantas menjadi seorang istri dan calon ibu. Wah, merasa belum pantas tapi cocok. Ditambah orang tua saya menyelesaikan kontrak kerja terlebih dahulu. Saya masih bingung apa saya harus menerimanya lalu menyuruhnya untuk menunggu. Atau sebaiknya saya tolak karena jodoh tidak mungkin tertukar. Baik, mohon nasihat dan solusi terbaiknya. Baik, pertama begini. Buka dulu Quran surah ke-24 Ad-Dur ayat 26. Allah berfirman di situ tentang kaidah jodoh. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Allah sampaikan orang yang buruk itu akan dipertemukan dengan yang buruk lagi. Sedangkan yang baik akan bertemu dengan yang baik lagi. Ini kaidah pertama dalam Al-Quran, kalau Anda ingin punya pasangan yang baik, Anda jadi orang baik dulu. Karena mustahil yang baik bertemu dengan yang buruk. Ketika satu jadi baik, misal buruk bertemu dengan buruk, tiba-tiba yang satu buruk ingin jadi baik. Dan yang satu tidak akan bisa mengikuti, maka akan dipisahkan oleh Allah. Seperti Asiyah dengan Fir'aun. Tadinya dua-duanya jauh dari Allah. Begitu datang hidayah lewat Nabi Musa, Asiyah mengikuti Musa alaihi salam. Beriman dia kepada Allah. Begitu beriman, Fir'aun pun diminta untuk beriman. Dikirimkan langsung Nabi Musa dengan Harun. Supaya dia mau beriman sehingga selaras jadi baik seperti Asiyah. Turun Quran surah ke-20 ayat 43-44 mengisahkan kisah itu. Ya, idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun. Dia sudah mulai sombong, menyimpang dengan kedudukannya. Menyimpang dengan kedudukan disebut dengan tagha. Menyimpang dengan harta disebut dengan bagha. Makanya Korun disebut bagha. Fir'aun disebut tagha. Quran surah ke-28 ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Paling kiri sebelah bawah. Jadi ketika Allah kirimkan Musa dengan Harun untuk memberi hidayah dengan izin Allah pada Fir'aun, diminta Fir'aun berubah. Cuman dia tidak mau. Ketika tidak mau berubah, dipisahkan oleh Allah Fir'aun dengan Asia sampai dengan hari kiamat. Ya, sampai kiamat. Nuh alaihissalam, Nabi Rasul. Orangnya baik, soleh. Istrinya kurang baik. Diminta diberi hidayah, tidak mau juga ikut, dipisahkan sampai dengan kiamatnya. Demikian Nabi Lut alaihissalam. Musuhnya adalah bagian dari keluarganya. Diminta jadi baik, gak mau, dipisahkan sampai dengan akhiratnya. Paham sampai sini? Tapi yang baik-baik, yang tadinya tidak baik, diajak baik, banyak di masa Nabi Muhammad SAW. Ya, Umar bin Khattab, itu musuh Nabi awalnya, ingin membunuh Nabi. Ketika didoakan oleh Nabi, nah ini, kalau ada yang kasar, jangan dicela, doakan. Mudah-mudahan dengan doa itu jadi baik. Jadi baik, ya? Nah, tiba-tiba jadi baik, jadi teman. Sama, ini antum, lihat juga calonnya. Kalau demikian, misalnya calonnya itu baik, terlihat soleh, baik, tidak macam-macam, berarti dalam diri Anda ada kebaikan. Ada kebaikan. Karena mustahil Allah hadirkan orang baik kepada orang yang tidak baik. Kecuali untuk merubah Anda jadi baik. Bukan untuk mempertahankan keburukan Anda. Jadi jangan menyimpulkan. Kalau datang orang saleh yang laki-laki, jangan menyimpulkan saya tidak pantas baginya. Barangkali itu anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah, kalau Anda kurang baik, akan dinaikkan jadi anak yang lebih baik lagi. Kalau Anda baik, maka dipertemukan dengan yang baik lagi. Tapi dari mana ukuran kebaikan itu bisa dilihat? Jangan dengan persepsi. Jangan dilihat pakai peci, pakai sorban. Ah, ini pasti orang baik. Begitu menikah, lepas pecinya, lepas sorbannya. Lepas sholatnya, lepas segalanya. Itu yang paling bahaya. Jelas ya? Maka muncullah kemudian Quran surah ke-49 ayat ke-13. Inilah ikhtiar untuk bisa menguji apakah dia baik, cocok atau tidak. Apa di antara ujiannya? Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhan nas. Quran surah 49 ayat 13. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan pasangan kalian dari laki-laki dan perempuan. Jadi harus dilihat. Tadi betul ikhwan. Dia akhwat. ya kan? Awas bukan ikhwan ketemu ikhwan. Enggak bisa ya. Bakar dan unta. Lihat, lihat. Ah, saya suka sama dia. Dia kan soleh, luar biasa. Yang suka laki-laki, ya, suka lagi laki-laki aja tetap. Jangan diterima yang seperti itu, buruk, ya. Nah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami pisahkan kalian dari tempat-tempat yang berbeda. Apa tujuannya? Nih, ini kuncinya. Lita'arafu. Lam bil ghaya wal hajah. Menunjuk pada tujuan dan kebutuhan. Ada yang butuh. Tujuannya apa? Ta'aruf. Ta'aruf. Dari kata arafa pakai ta' dan alif. Kalau arafa artinya tahu. Pakai ta' berusaha untuk tahu. Pakai alif saling berusaha untuk saling mengetahui. Jadi kalau Anda ingin lihat benar-benar dia cocok dengan Anda atau tidak, maka ta'aruf kata Quran. Ta'aruf itu Anda usaha untuk kenal dia, ketahui. Seperti Sayyidah Khadijah untuk mengetahui Nabi Muhammad SAW. Karena pakai alif, artinya bukan Anda harus pasif menunggu, tidak. Perempuan pun boleh mencari tahu siapa orang itu. Bagaimana latar belakangnya? Seperti apa kepribadiannya? Seperti Sayyidah Khadijah mencari tahu kepribadian Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah itu radhiyallahu ta'ala anha, itu dilamar oleh pembesar Quraisy. Banyak yang lamar, yang kaya banyak. Termasuk Abu Jahal. Abu Jahal melamar, ditolak oleh Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad SAW melamar, diterima oleh beliau karena sebelumnya sudah dikualifikasi, sudah dilihat dulu, sudah dipelajari tentang karakternya. Jadi Anda yang bertanya ini, yang akhwat, ini boleh Anda melihat dulu. Kalau dia baik, sesuai dengan ketentuan Nabi SAW, maka Anda boleh ambil. Apa ukurannya? Sama dengan ukuran pria. Ada empat. Dari hadis Nabi SAW, tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi itu dengan empat hal. Ketika menyebut perempuan, artinya perempuan pun mencari laki-laki dengan empat hal turunan ini. Yang pertama apa? Lima liha, karena keadaan hartanya. Ada yang mengartikan kemapanan hartanya. Jadi kalau Anda perempuan mencari laki-laki, cari yang mapan dulu keadaannya. Minimal mapan untuk kehidupan rumah tangga dulu. Jangan bayangkan yang kaya-kaya dulu, karena kaya itu relatif. Bisa relatif. Ya, bayangkan dulu untuk kemapanan rumah tangga, cukup untuk akad, cukup untuk berjalan berumah tangga. Anda menjalani pernikahan, Allah berjanji di Quran surah An-Nur, yughnihimullahu min fadlih. Allah akan bantu dia jadi kaya. Kaya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Itu Masya Allah hidupnya termasuk paling sederhana di masa Nabi. Padahal menantu Nabi SAW, Fatimah Az-Zahra putri Nabi. Tapi diajarkan oleh Nabi ilmu, hidupnya sederhana. Sampai sekarang, baju sederhananya itu terpampang di museum. Topkap. Ya, Topkap di Turki, di Istanbul. Ya, itu kalau Anda masuk lewat situ, masuk Anda bayar, saya saat masuk ke sana 30 lira, sekarang jadi 50 lira, kemudian masuk di sebelah kiri penjaganya perempuan, kanan yang laki-laki, kemudian Anda belok kanan, 10 meter dari situ, ada penjaga laki-laki, dia pakai pakaian loreng, dan baretnya baret merah, dia jaga dengan posisi senjata seperti ini. Anda belok kiri, Anda lurus, kemudian jalan Anda sekitar 300 meter, dari situ Anda masuk, ada kemudian tulisan di atas berwarna hijau, Anda lurus, kemudian belok kiri, dari belok kiri itu Anda akan menemukan miniatur dari Ka'bah, yang satu berbentuk kemudian kunci Ka'bah, mizab Ka'bah, kemudian lukisan Ka'bah, Anda belok kiri, di situ ada tempat-tempat peninggalan Rasulullah SAW, termasuk janggut dan sebagainya, Anda belok kanan. Begitu belok kanan, Anda akan langsung menemukan sebelah kanan pedangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sebelah kirinya pakaiannya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Orang paling sederhana. Hidupnya sangat sederhana. Tapi kesederhananya diabadikan oleh Allah dalam bentuk pakaiannya abadi sampai sekarang. Kelihatan. Jadi, hidup itu, kaya itu bisa relatif. Kaya hati kadang lebih penting dibandingkan dengan kaya harta. Kaya hati membuat cinta lebih bersemi. Cinta lebih lurus. Ya, hati lebih luas. Hati seluas samudera. Kalau hati sudah luas, masalah apapun bisa ringan. Coba bayangkan gini. Ya, maaf ya. Saya agak lompat sedikit ya. Dengan sebuah kisah. Ada seorang pemuda datang kepada seorang kakek. Dia mengeluh banyak persoalan. Kata kakek itu, kamu ayo ikut saya. Kakeknya mengambil segenggam garam. Dan datang ke sebuah danau yang airnya sangat luar biasa. Enak. Ya, kemudian tiba-tiba dia mengambil air satu gelas seperti ini. Lalu ditaburkan garam segenggam di situ. Ketika ditaburkan, suruh minum. Begitu diminum, dia langsung muntahkan. Kenapa? Asin nih katanya. Asin. Sekarang diambil saring lagi garamnya, dia lemparkan ke danau tadi. Kemudian setelah itu diambil air yang baru, minum. Bagaimana rasanya? Segar, kata anak muda tadi. Perhatikan baik-baik. Kata kakek yang bijak tadi, kalau Anda hatinya seluas danau itu, maka masalah yang besar apapun akan jadi kecil. Tapi kalau hati Anda sekecil gelas ini, maka garam yang kecil pun akan selalu asin rasanya. Maka jika rumah tangga dihiasi dengan nilai-nilai keindahan dalam rumah tangga dengan hati yang luas, maka masalah sebesar apapun akan kecil. Maka maliha, kemapanan yang dimaksudkan, kemapanan berumah tangga. Ada yang menafsirkan kemampuan istri dalam mengelola harta suami. Jadi kalau Anda yang laki-laki, kita balik ya, penghasilan Anda baru 10 juta per bulan misalnya. Maka jangan mencari calon istri yang zakat mallnya 20 juta per bulan. Anda capek nanti hidupnya. Ya. Nah, kedua itu lijamaliha. Ayo, ada zakat mal, ada zakat mal. Baik. Yang kedua adalah jamaliha. Jamal itu keindahan, aspek dalam. Inner beauty. Ya, bukan kecantikan fisik, ingat. Kalau cantik fisik itu relatif. Kata orang cantik relatif, kalau jelek mutlak. Ya. Ah. Tapi kan itu relatif keadaannya. Berarti kan baik-baik. Kecantikan itu ada yang disebut dengan jamalah. Kalau sudah melekat pada pribadi orang, jadi fisik, jadi jamilah. Perempuan jamilah, laki-laki jamil. Misal ada yang namanya Saiful, sifatnya ganteng, jadi jamil. Saiful jamil. Ya. Perempuan jamilah, namanya Mulan, misalnya, kan? Sifatnya jamilah. Maka disebut Mulan, jamilah. Misal, kan? Baik, tapi kalau kecantikan sifatnya dari dalam, walaupun wajah kelihatan biasa, tapi ada pesona dari dalam, disebut dengan jamalah. Nah, kata Nabi, kalau Anda laki-laki mencari perempuan, perempuan cari laki-laki, maka cari yang aura kebaikannya tampak sehingga bisa memberikan ketenangan pada Anda. Lihat wajahnya, Anda tenang, gitu kan? Lihat karakternya, Anda nyaman. Anda kenal dengan Sayyidah Khadijah? Masya Allah, luar biasa. Baik. Ah, cantik mana Sayyidah Khadijah dengan Sayyidah Zainab? Cantik mana Khadijah dengan Zainab? Radhiyallahu ta'ala anhumah. Sudah pernah lihat? Ah? Baik, Sayyidah Zainab itu radhiyallahu ta'ala anha, diriwayatkan kalau kelihatan oleh mata, maksudnya ini ibarat saja, kelihatan mata sulit berkedip, ya. Kemudian, maaf, wajah sulit berpaling, cantik. Karena itu ketika Nabi menikah dengan beliau radhiyallahu ta'ala anha, difitnah oleh orang-orang pada saat itu, Nabi hanya ingin mencari pesona saja. Padahal itu tidak benar. Karena tidak melahirkan berbagai hal-hal tertentu dibandingkan istri yang lainnya. Bandingkan dengan Sayyidah Khadijah. Mungkin kecantikannya, kita belum pernah lihat Allah Ta'ala alam. Tapi yang mau saya sampaikan di hadis riwayat Al-Bukhari, berhadis 4 sampai dengan 5, riwayat Sayyidina Jabir, radhiyallahu ta'ala anhu, itu dilukiskan bagaimana cantiknya beliau, dalam arti cantik pesona, akhlaknya. Nabi menerima wahyu setelah periode Iqra itu, wahyu diterima, naik ke Gua Hira. Begitu di Gua Hira, setelah Iqra ya, itu belum turun pak, teman-teman, ikhwan, akhwat di atas. Jadi begitu turun ke bawah, siang bolong, siang-siang, baru ada panggilan. Muhammad. Muhammad. Nabi tengok kanan-kiri, enggak ada orang. Depan belakang kosong. Begitu lihat ke atas, ada makhluk, kata Nabi, duduk antara langit dan bumi. Duduknya, duduk, panggil. Sedangkan Nabi belum pernah lihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya sebelumnya. Waktu Iqra itu masih menyamar jadi laki-laki. Apa yang terjadi saat itu? Masya Allah. Gini ilustrasinya. Namanya siapa? Mustafa, Masya Allah. Mustafa keluar siang-siang dari Masjid Al-Huda. Jam 2. Kosong. Tiba-tiba begitu keluar di depan, Mustafa. Mustafa. Lihat kanan kosong, kiri gak ada orang. Depan belakang kosong. Begitu lihat ke atas, makhluk seperti duduk. Rambut agak panjang, jubah putih. Mustafa, Masya Allah. Bagaimana responnya? Ah, sudah. Mustafa dalam. Gak ada, lari tuh. Kata Nabi, fara'ibtu minhu, saya takut sampai bulu kuduk naik. Ra'iba itu bulu kuduk naik. Takut. Takut. Dan lari beliau. Jadi takut itu wajar. Yang tidak wajar itu larut dalam ketakutan. Ya, larut dalam ketakutan. Kalau larutan masih boleh lah. Ya, rasa jambu, rasa celi dan sebagainya. Masih ada di sini. Larut dalam ketakutan. Lari beliau sampai ke depan pintu. Begitu dibuka pintu, lihat wajah Sayyidah Khadijah. Lihat wajah istri, hilang setengah masalah. Takutnya setengah hilang. Melihat wajah istri, setengah masalah hilang. Kata Nabi, zammiluni, zammiluni, tolong selimuti saya. Digenggam tangannya, dibawa ke kamar, diselimutilah Sayyidah Khadijah. Dikatakan, Masya Allah, bima ma'na zawjil karim, suamiku sayang, kau itu orang baik. Kau itu orang yang senang bantu orang. Kau menjalin silaturahim. Yakinkan pada dirimu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Begitu kalimat mengalir dalam kelembutan jiwanya, sampai di kebeningan hatinya, menyentuh kalbunya, menyentuh hatinya. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu selamanya. Begitu kalimat menyentuh hatinya, apa yang terjadi? Tenang Nabi keseluruhannya. Turunlah kemudian malaikat membawa surah Al-Mudathir. Surah ke-74. Ya ayyuhal mudathir, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Jadi Anda kalau mencari calon istri, itu sifat pertama lihat. Begitu melihat wajah istri, hilang setengah masalah. Ya, sama antum pulang dari kantor, sudah menikah, masalah banyak di kantor, begitu dibuka pintu rumah oleh istri, hilang setengah masalah. Itu Sayyidah Khadijah. Buka pintu rumah, nambah masalah. Ah, itu repot. Ah, ya. Jadi sama istri juga begitu, melihat suami tenang, kan? Enak, ada perlindungan, ada ketenangan, cari yang demikian, itu jamalah namanya. Tiga, nasabiha, nasab, latar belakangnya. Jadi kalau Anda ingin menikah, cari siapa dia, apa pendidikannya, dari mana dia. Karena awas, maaf ya, jangan menuntut semua orang sama dengan Anda. Karena setiap orang punya karakter berbeda. Istri Anda itu punya bapak beda dengan Anda. Ibunya bukan ibu Anda. Karena ibunya beda, bapaknya beda, pendidikannya beda, sekolahnya beda. Apalagi Anda ke Korea, dapat jodoh orang Korea. Sudah tempatnya lain, pendidikan lain, bahasanya lain, karakternya lain, mimiknya lain, keadaannya lain. Anda mesti mengerti dia, pahami dari mana dia, sehingga bisa setaraf dengan dia. Dan di situ Anda bisa mengerti, oh, ketika menemukan kekurangannya, maka kita bisa paham. Ini sebabnya. Makanya orang yang sudah berumah tangga, paham kekurangan pasangannya, dia tidak akan pernah menggali kekurangan pasangan. Paham? Empat. Nah, ini berhenti di sini pertanyaan pertama ini, baru satu. Ya. Lihat baik-baik. Diniha, pilih yang agamanya bagus. Fadfar bidatid dini taribat yada. Pilih yang keempat, maka yang tiga akan mengikuti. Anda akan jadi orang beruntung. Jadi kalau Anda cari pasangan yang akhwat ini tanyakan, pastikan dulu agamanya bagus, kalau dia bagus, segalanya bagus. Setelah itu, Anda diskusi dengan baik, sampaikan pada orang tua. Kalau orang tua ada kesepakatan, perkenalkan dia dengan baik, lalu di situ dikomunikasikan. Tinggal masalah komunikasi saja. Kalau dia memang ingin baik, dia akan hindari yang buruk-buruk. Kalau dia sepakat menunggu, dia akan tunggu dalam syarat yang diperkenankan. Kalau itu disepakati, selesai. Kalau dalam sudah bertemu kemudian tidak selesai, dia mengatakan saya buru-buru ingin menikah, Anda harus punya kebutuhan yang lain, tidak bertemu di situ, tidak harus dipaksakan. Barangkali Allah kirimkan jodoh yang sesuai lagi, lebih baik daripada yang sebelumnya. Wallahu ta'ala alam bisawab.